Jadi kita selalu ditanya, sampean gak pernah temu dengan orang yang berbeda. Saya selalu ditanya, bukankah kaum muslimin ini punya kitab yang luar biasa, namanya Al-Quran, yang merupakan penyempurna kitab-kitab yang lain. Tapi kenapa yang lain maju, yang Islam kok gak maju-maju? Dulu ada seorang dokter bertanya, namanya Syakib Arselan, bertanya, "Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun?" Kemudian ada yang bertanya, "Kalau Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kenapa kaum muslimin di semua tempat hari ini menjadi umat yang paling bermasalah?" Yahudi memegang Taurat, sebuah kitab yang menurut kita adalah kitab di bawah Al-Quran kelasnya, tapi eksistensi orang Yahudi belum bisa digeser dari peradaban dunia sampai hari ini. Yahudi mampu membangun sebuah peradaban, dan peradaban itu diduplikasi oleh orang hampir seluruh dunia, punya sistem perbankan yang diduplikasi oleh seluruh hajat hidup manusia akhir zaman. Sistem perbankan yang diterapkan oleh Rothschild dan Rockefeller, yang akhirnya menjadi trendsetter perbankan dunia karena mendirikan Bank Devisa New York. Dan Bank Devisa New York kemudian mengontrol sebuah sistem keuangan dunia yang berpusat di Wall Street Belanda, yang akhirnya kemudian menghasilkan sistem keuangan konvensional dan diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia. Bahkan kita kemudian hanya bisa menduplikasi secara sepotong-sepotong, bikin Baitul Tamwil, Baitul Mal, Tamwil, atau bank-bank syariah yang pada ujung-ujungnya juga terlibat dalam sistem perbankan konvensional. Yahudi sampai hari ini masih menggunakan bintang David, bintangnya Nabi Daud, di mana Nabi Daud adalah ahli logam dunia, yang bahkan tangannya ketika masuk ke dalam tanah keluar menjadi logam. Dengan penguasaan atas bintang David dan Zabur, hari ini Yahudi masih menguasai dunia karena sistem teknologi mutakhir, hampir seluruh peradaban modern dikendalikan oleh sistem logam. Handphone logam, syuting logam, pesawat logam, bahkan yang saya pegang dengan suara yang menjadi lebih keras terbuat dari logam. Dan kita tidak pernah bisa mengimbangi itu. Kalaupun bisa mengimbangi orang Indonesia, tapi kita kehilangan sebuah catatan-catatan historiografi logam kita. Yang bisa kita rasakan hanya bahwa orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Hanya itu yang tersisa. Orang-orang Yahudi masih mengendalikan sistem informasi dunia, bahkan kecenderungan dunia, lifestyle dikendalikan oleh mereka. Mereka kendalikan semua karena mereka menguasai sistem itu. Ben Gurion, Iserbier, Iserharel mampu mengklaim bahwa sebuah dataran tinggi adalah milik mereka, sehingga mereka bisa mendirikan sebuah negara kecil namanya Israel, dan seluruh bangsa dunia dipaksa untuk mengakuinya. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangsa Yahudi bergerak dalam seluruh lini dalam kehidupan. Ini enggak bisa kita bantah bahwa yang kita sebut ya'lu wa la yu'la 'alaih berhadapan dengan fakta bahwa yang lebih tua tetap lebih senior dan lebih profesional. Bangsa-bangsa Amerika diilhami oleh gerakan-gerakan orang Yahudi. Bahkan film-film Hollywood akhir-akhir ini banyak diinspirasi oleh orang Yahudi. Sebuah film yang sangat terkenal yang sering kita dengar dengan judulnya Harry Potter, terinspirasi oleh sebuah sekolahan sihir namanya Brotherhood of Snake yang didirikan oleh Ingus Wan, seorang ahli sihir yang terkenal di Amerika, pernah memindahkan tanknya Soviet dari tempatnya ketika Perang Dingin, sehingga dia diangkat menjadi divisi perdukunan di Amerika namanya Star War. Dibuka tahun 76, ditutup tahun 96, sekarang pensiun dan mendirikan sekolahan Brotherhood of Snake yang menginspirasi J.K. Rowling ketika dia harus menulis Harry Potter. Ini adalah inspirasi dunia, suka tidak suka. Dan punya murid sekolahan yang paling terkenal namanya David Copperfield, dan kemudian sekarang menginspirasi anak-anak muda karena murid salah satu tokoh tarekat mereka yang namanya Kabbalah menjadi idola dunia namanya Lionel Messi, pemain sepak bola. Nah, ini suka tidak suka. Sekarang kita bergeser ke Injil. Diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa sampai hari ini dengan sekian pengikutnya mampu menjadi bagian dari trendsetter dunia. Punya sebuah pusat kota besar namanya Vatikan dengan dipimpin oleh seorang paus. Mengendalikan sistem kerajaan agama yang tersebar ke seluruh dunia yang bernama kardinal. Punya pengobatan-pengobatan yang maju, punya rumah sakit yang maju. Dan mampu mendesain sebuah negara yang namanya Amerika dan Inggris yang kemudian tergabung dalam White Anglo-Saxon Protestan atau yang dikenal dengan UKUSA, United Kingdom, United States. Punya tokohnya yang sangat terkenal namanya William Donovan yang mampu mendesain CIA sehingga menjadi pengendali dunia. Islam ada di mana? Kalian harus jawab. Malik Maulana Malik Ibrahim ada di mana? Sunan Kalijaga ada di mana? Sunan Ampel ada di mana? Dan seluruh PTKIN akan ada di mana dalam situasi seperti ini? Kalian harus jawab. Karena kalian harus berada di putaran itu. Apalagi sekarang, ini zaman milenial, zaman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana kita bisa melihat aneka ragam dunia dan kita bersatu. Atau mungkin kita harus mundur ke belakang. Baik, kalau kita nggak bisa maju, kita mundur ke belakang. Bagaimana Islam mundur ke belakang? Karena Islam ternyata ditarik mundur ke belakang oleh Allah. Allah menarik Islam ini ke titik nadir kehidupan agar menjadi umat masa depan. Tapi jarang kaum muslimin yang rela untuk menarik titik nadir ke belakang. Kaum muslimin sehari disuruh sholat sebanyak 5 kali. Menghadap kemana? Menghadap ke Ka'bah. Orang hanya membayangkan bagaimana beribadah melihat Ka'bah, memandang Ka'bah, berebut-merebut Ka'bah. Tapi tidak ada yang ingat bahwa sebenarnya manusia ditarik ke belakang agar menjadi umat masa depan, agar tidak lupa asal-usulnya. Kenapa ditarik ke belakang ke Ka'bah? Karena Ka'bah adalah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Tanda pertama di muka bumi. Ini hanya untuk mengingatkan agar kita tidak lupa bahwa kita adalah alien yang datang ke sini dan bertanggung jawab atas kehidupan bumi ini. Kalian bukan penduduk sini, kalian adalah penduduk langit. Yang turun ke sini dicetak untuk menjadi khalifah. Agar menjadi khalifah, maka dibikin ahsani taqwim, dibikin dengan bentuk yang terbaik. Bentuk terbaik pertama yang diturunkan adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Dan Nabiullah Adam alaihi salam ketika turun pertama kali memberikan tanda kepada seluruh anak cucunya agar tidak lupa dengan titik di mana dia berasal. Maka titik itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Jadi bayangkan kaum muslimin umat Nabi Muhammad setiap hari ditarik ke titik paling belakang agar apa? Tidak lupa asal kejadiannya. Setelah itu kaum umat Nabi Muhammad ditarik lagi ke belakang, apa? Disuruh ibadah haji. Apa ibadah haji? Ibadah puncak untuk apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini sebenarnya kita disuruh apa? Disuruh kembali ke titik awal manusia bertemu di muka bumi. Namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah titik awal manusia ketemu sebelum berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka kalau kaum muslimin ditarik ke Jabal Rahmah, kaum muslimin harus punya mindset bahwa kaum muslimin harus mengerti bahwa seluruh manusia berangkat dari titik yang sama. Dan dari titik yang sama itulah manusia menjadi berbeda-beda. Dari Jabal Rahmah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, berpindah-pindah menjadi bangsa dan suku. Yang di Arab tetap cantik, tetap ganteng. Yang di Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Afrika hitam gosong kayak kopi goreng. Yang di Cina tembem-tembem, sipit-sipit. Yang di Indonesia berubah menjadi kecil-kecil, pesek-pesek. Umat Nabi Muhammad harus dibekali kepada satu titik di mana manusia berasal. Karena umat Nabi Muhammad sudah menjadi umat yang ketemu antar bangsa, ketemu antar suku. Umat Nabi Adam belum ketemu siapa-siapa, hanya ketemu dengan dinosaurus. Umat Nabi Idris hanya ketemu orang satu kampung. Umatnya Nabi Musa hanya ketemu orang Mesir dan orang Filistin, belum ketemu sama orang Madura. Belum ketemu sama orang Eropa, belum ketemu sama orang Sumatera, apalagi Sumbawa, belum ketemu, jauh masih, Lombok belum ketemu. Tapi umat Nabi Muhammad sudah ketemu dengan semua bangsa, apalagi sekarang, tanpa harus kemana-mana, sambil tidur kita bisa ketemu dengan manusia di seluruh dunia, karena ini milenial. Milenial. This millennial, millennial is killing everything. Ini dengan ini kita bisa lihat tanpa harus ke Afrika, kita ketemu orang Afrika, ketik aja bokong Afrika keluar. Loh, ketik saja India keluar, kinjeng kawin keluar. Sampean enggak membayangkan para rektor, para pemimpin perguruan tinggi ini 20 tahun yang lalu untuk nengok Afrika mesti nunggu flora dan fauna, karena hanya flora dan fauna yang menghasilkan siaran antar negara. Itu pun baru nyetrum ke aki, nanti kalau akinya habis TV-nya mingkup gitu. Sudah begitu ditunggu sehari diganggu sama Pak Harmoko siaran kelompok pencapir, malam kadang diganggu sama Pak Murdiono. Anak milenial udah lewat itu semua, hanya tinggal ambil handphone ketik gajah Afrika keluar. Dulu zaman kami merindukan bulan untuk memadu kasih. Ya, anak milenial tidak membutuhkan rembulan, maka tidak terdengar lagi rayuan rembulan. Aku tidak mendengar lagi engkau seperti purnama kekasihku. Sudah tidak ada rayuannya khas milenial. Apa rayuan milenial, Dik? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Anak milenial. Tak terdengar lagi rayuan rembulan. 20 tahun yang lalu sebelum kami ketemu zaman milenial, rindu itu menyakitkan. Rindu itu berat. Kami harus ke pasar mencari kertas berwarna pink dengan harum melati, jangan harum mawar, jangan harum melati, nanti kayak harum kuburan. Kita cari pulpen, jangan berwarna merah, itu artinya putus. Cari warna hijau atau cari warna biru, cintaku sedang mengharu biru. Kemudian kita tulis, mulai menulis kata-kata cinta. Dek, semenjak kepergianmu masuk kembali ke UIN, aku rasa rinduku semakin berat dan semakin menyakitkan. Malam hari ini kurasa aku udah gak tahan lagi. Semenjak sore setiap kulihat siluet sesuatu, aku seperti lihat bayang dirimu. Itu orang dulu, generasi saya, generasinya Pak Pembantu Rektor. Kita tulis, entah apa yang harus kulakukan malam hari ini, aku sudah gak ngerti, rinduku semakin berat. Semoga kau tidak merasakan seberat kerinduanku, karena aku ingin engkau damai dalam pembelajaranmu. Itu dulu ditulis kekasihku di UIN yang jauh. Aku memang merindukanmu, tapi aku juga yakin kau sedang merindukanku. Karena malam hari ini aku yakin engkau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim. Kirim pakai perangko. Seminggu menunggu. Menunggu. Pak posnya gak datang-datang. Ini udah nyampe atau dibuka sama bukos? Gak ngerti kita. Loh ya. Loh itu. Anak milenial gak membutuhkan itu. Cintanya begitu mudah. Rindu tidak terlalu menyakitkan. Karena tinggal menceng sambil dipoto. Kirim tulisi mah mah mah mah. Udah selesai. Is this millennial? Ini millennial. Di mana kehidupan dengan percepatan yang luar biasa, di mana umat Rasulullah ketemu dengan semuanya tanpa harus kemana-mana. Sangat berbahaya kalau umat Nabi terakhir ketika dia harus ketemu dengan bangsa-bangsa tidak dibekali awal kebangsaan. Maka umat Nabi Muhammad diajak nengok Jabal Rahmah. Sehingga umat Nabi Muhammad tidak perlu kaget kalau ketemu bangsa yang berbeda. Ketemu orang Arab, alhamdulillah orang Arab cantik dan ganteng. Tapi itu sebanding dengan Allah memberikan kekeringan di tanah Arab. Kalau tidak dikasih cantik dan ganteng, kasihan kalau tidak mandi. Maka dengan cantik dan ganteng, tanpa harus mandi juga enggak ada masalah. Makanya cantik dan ganteng dibarter dengan kurangnya air. Orang Eropa tinggi besar, kita harus mengerti. Maka lita'arofu, kita harus pengertian. Orang Eropa tinggi besar, rambutnya merah, kita tidak usah emosi. Karena di Eropa harus tinggi dan besar karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil kayak kita, kedinginan mati. Dia harus besar. Dia harus besar. Kenapa? Musim dingin luar biasa tanpa matahari. Sinar ultraviolet hilang sehingga pigmen kulit berubah jadi pintik-pintik kayak kulit tekak. Saat itu terjadi, mereka lari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu berjemur, bukan pornografi. Kamu harus ngerti, pikiranmu yang ngeres. Allah hanya menyatakan lita'arofu, mengertilah bahwa orang Eropa kesini untuk berjemur. Maka siapapun di antara kalian harus ada pengertian. Seandainya Allah memberikan jatah di antara kalian ada yang jadi pemimpin di negeri ini, jangan bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Jangan bikin itu, karena mereka akan pindah ke Thailand dan negara lain. Eropa kalau musim dingin tanpa daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember hari raya Natal menggunakan daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya cuman daun itu yang gak rontok. Seandainya Natal itu asli Malang atau asli Indonesia, bisa daun jambu, bisa daun. Maka saya berharap sampean tidak usah marah dengan pohon cemara. Jangan tanam pohon cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini anak UIN ini harus benar-benar cerdas luar biasa. Kita dibekali karena kita umat yang akan ketemu dengan bangsa-bangsa. Kalau tidak dibekali sangat berbahaya. Umat-umat dulu enggak dibekali karena belum ketemu. Coba kita dikasih ketemu. Sampai ketemu orang Afrika tidak usah emosi. Kenapa kamu hitam? Jangan. Udah biarkanlah, Allah kasih mereka hitam karena Allah nitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Kalau dibikin hitam sekali tengkurap udah gak kelihatan. Ya, Cina kenapa tembem-tembem dan sipit-sipit? Kenapa Cina tembem-tembem dan sipit? Karena di Cina ketika salju turun, matahari keluar menyinari salju. Silaunya luar biasa. Akhirnya geriup-geriup. Ini biasa. Dan kenapa kita yang paling kecil dan minimalis? tidak usah emosi. Hidung kita minimalis, mata kita minimalis, bentuk tubuh kita minimalis. Tidak ada sesuatu yang perlu kita ragukan dan risaukan, karena itu oleh Allah kita ditempatkan di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Tak ada negeri seindah Indonesia. Hawa yang sangat sejuk seperti ini. Makanya orang Eropa pernah mengimpikan surga ketika Plato menulis Atlantis yang hilang. Orang Yunani galau, di mana Atlantis itu, padahal mereka sudah menjadi bangsa trendsetter dunia, punya Tuhan namanya Zeus, Tuhannya menikah dengan perempuan namanya Hera, punya anak Hercules. Punya anak Hercules, coba. Ya, punya anak Hercules. Mereka punya Plato, punya Aristoteles, punya Socrates, punya segalanya, tapi mereka tidak punya sesuatu yang disebut surga. Tanah yang airnya mengalir tanpa henti sepanjang tahun, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas, tidak pernah dingin, dan matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam. Itu tidak ada di Yunani. Maka dikirimlah Ptolemeus untuk mencari, melakukan pengembaraan, mencari tanah surga. Pengembaraan itu menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu, tapi tidak jadi pindah karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya muallim kapalnya Ptolemeus yang akhirnya melakukan perjalanan membawa seluruh keluarga besarnya terdampar di daerah namanya Maldiv, buat kerajaan namanya Salangkanaya. Laki-laki itu bernama Kudunga. Yang akhirnya itu bukan surga, anaknya yang namanya Mullawarman melakukan perjalanan mencari surga terdampar di ujung timur Kalimantan, membuat kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian punya anak Dewa Warman melakukan perjalanan terdampar di ujung kulon namanya Salukonegoro. Punya anak Purnawarman masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan besar namanya Tarumanegara. Kemudian Tarumanegara pecah dua, yang ke utara namanya Kalingga dengan ratunya Sima, yang ke selatan namanya Galuh dengan raja namanya Sinasanaha. Punya anak Sanjaya masuk ke pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan besar namanya Mataram. Dan di situ terjadi pergolakan antara Hindu dan Buddha, saling serang antara Hindu dan Buddha. Jadi sebelum bangsa-bangsa yang lain menjadi bangsa besar, kita sudah menjadi bangsa besar dan menjadi negara dengan keributan agama pertama antara Hindu sama Buddha. Yang Hindu menjadi kerajaan Sanjaya dipimpin Panukuh, tapi Panukuh kemudian takut menjadi raja karena berhadapan dengan pamannya namanya Garung. Garung ini menjadi Buddha, kerasnya luar biasa. Saking kerasnya Garung, akhirnya kemudian si Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur, yang kemudian bergelar dengan nama Resi Gunadharma. Setelah itu Panukuh bergelar namanya Garung bergelar Smaratungga, menjadi raja di kerajaan Sailendra. Tapi karena perang terus, akhirnya kemudian tidak bisa bikin candi karena bodoh semua. Akhirnya kemudian ketika bikin candi, dipanggillah seorang Hindu yang namanya Panukuh atau Gunadharma membuat candi Buddha. Dengan candi Buddha dibangun oleh orang Hindu, lahirlah candi Buddha bernuansa Hindu namanya Sambarabudura. Akhirnya Panukuh menjadi menantu Raja Smaratungga. Kenapa? Karena anak Raja Buddha yang namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama arsitek Hindu. Menikahlah, musuh bebuyutan antara Buddha dan Hindu, Raja Panukuh sama Smaratungga menikahi anaknya namanya Pramodawardhani dan bergelar Rakai Pikatan. Jadi antara 01 dan 02 jangan terlalu ribut, khawatir anakmu menikah. Akhirnya rukun yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan. Setelah itu pisah menjadi bangsa karena ada bencana di Jawa Tengah. Sailendra pindah ke Palembang dengan pemimpin Balaputra Dewa membesarkan Sriwijaya. Sindok kemudian bergeser ke timur jadi Doho Kadiri dan kemudian menjadi sebuah kerajaan besar. Setelah muncul kerajaan kecil Kadipaten Tumapel di Malang yang kemudian diambil alih oleh Kenarok. Setelah itu Kenarok menaklukkan Kadiri tahun 1222, berdirilah kerajaan Singosari, kerajaan besar pertama di Nusantara yang pusatnya ada di Kota Malang. Dan akhirnya lahirlah Anusapati, lahirlah Tohjoyo, lahir Ranggawuni, dan terakhir dipimpin oleh raja besar namanya Kertanegara. Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia, pusatnya ada di kota Malang. Maka Malang punya tanggung jawab besar untuk kembali menjadi mercusuar dunia, menaklukkan 2/3 dunia. Ini Malang mampu mengalahkan orang Mongolia, padahal Mongolia dipimpin Genghis Khan, mampu menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Berhadapan dengan Kertanegara dari Singosari Nusantara, Mongolia takluk untuk yang pertama kali di muka bumi. Akhirnya mereka pulang kembali ke Mongolia, sehingga kita bisa melihat sisa-sisanya. Salah satunya adalah sebuah daerah di semenanjung Korea Selatan dengan provinsi namanya Kimhae yang babat hutan bernama Surowareng. Tidak mungkin orang Korea Selatan bernama Surowareng kecuali orang Singosari. Jadi kita menjadi sebuah bangsa besar waktu itu. Jadi jangan pernah merasa kecil, makanya bangsa ini punya segalanya, apa yang tidak dimiliki oleh bangsa ini. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Cina sampai Ingtai. Orang Indonesia punya Andi-andi Lumut. Di Kalimantan punya kisah cinta Putri Junjung Pui. Di beberapa daerah punya kisah cinta. Sana punya Samson, sini punya Bantung Bondowoso. Sumatera punya Pahit Lidah. Jawa Barat punya Sangkuriang. Kalimantan punya Lambung Mangkurat, semua punya. Sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Apa yang tidak kita punya? Orang Eropa punya manusia, punya makhluk yang bisa berbicara namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti. Apa yang kita tidak punya? Kita punya segalanya. Makanya jangan merasa menjadi bangsa yang kecil, kita bangsa yang besar. Akhirnya Singasari menjadi besar karena tidak lagi ribut masalah agama. Kemudian Gajah Mada merukunkan kembali antar perbedaan dalam satu slogan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga, bahkan antar ibadah saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jagain Hindu. Satu jaga wihara, satu jaga pura, satu jaga candi. Jadi kalau hari ini bangsa ini dipelopori oleh Banser yang menjaga gereja di bulan Natal, jangan salah, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Jangan digoreng sana, goreng sini, itu asli warisan bangsa Indonesia. Jadi kalau dulu kita diajarkan lakum dinukum waliyadin, kita sudah punya mekanismenya. Allah mengajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin, kita punya mekanismenya, makan tidak makan kumpul. Setiap apapun makan, ngumpul pasti makan. Makanya kalau harus ngumpul harus dikasih makan. Jadi bangsa ini sudah, Islam itu mengajarkan manusia agar tidak lupa bahwa manusia itu berbangsa-bangsa. Makanya kaum muslimin datang kemanapun tidak pernah kaget. Ketemu yang pesek, oh manusia. Eropa tidak pernah diajarkan itu. Makanya orang Eropa selalu memandang bahwa bangsa yang terbaik adalah ras Arya, ras kulit putih. Di luar itu bukan bangsa manusia. Makanya setelah ada perjanjian besar yang namanya Edict of Demarcation, dunia dibagi dua antara Portugis dan Spanyol. Portugis tiba-tiba melakukan pelayaran sampai ke Tanjung Harapan, pintu masuk ke Afrika. Lihat orang Afrika hitam, gosong gitu. Oh, ini neraka. Karena bagi mereka orang neraka adalah orang yang disiksa di neraka karena tidak patuh sama Tuhan, dibakar dan gosong tapi tidak boleh mati agar bisa disiksa lagi. Makanya begitu lihat orang kulit hitam, ini saya, ini ketemu neraka. Maka mereka menembaki orang Afrika dengan satu tujuan, apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sehingga kemudian setelah itu seluruh perbudakan berasal dari Afrika, dan Afrika menjadi ladang budak. Sampai kemudian orang Afrika takut diperbudak, sehingga ada yang memotong telinganya agar tidak diambil sebagai budak, ada yang memotong bibirnya agar tidak diambil budak, ada suku yang mengambil hidungnya agar tidak diambil budak. Bahwa kemudian sekarang berubah, bahwa cantik adalah tanpa bibir, cantik adalah tanpa telinga, cantik adalah tanpa hidung, itu sesungguhnya adalah cara mereka agar tidak dijebak oleh sistem perbudakan. Perbudakan Eropa oleh perbudakan Afrika di Eropa sangat mengerikan, sampai kemudian tertuang dalam sebuah legenda besar namanya Amistad atau manusia lambung kapal. Dan di kapal-kapal itu budak-budak tidak bisa berbicara apa-apa, maka kemudian pembicaraan mereka menjadi sebuah bahasa musik yang dikenal dengan musik akapela. Dari musik akapela diadaptasi menjadi musik jazz, dari musik jazz berubah menjadi musik blues, dan diambil untuk reformasi gerakan di Eropa menjadi musik rock yang akhirnya kemudian masuk Indonesia menjadi rock dude. Ini bangsa ini tidak tahu. Orang-orang Eropa kemudian ikut perjanjian kedua namanya Tratados de Tordesillas, sebuah perjanjian pergerakan bangsa Eropa ke semua negara sebelum perjanjian Saragosa. Orang Eropa masuk ke Nusantara, dia melihat orang kecil-kecil, oh ini yang namanya turunan monyet. Karena sebelumnya orang Eropa sudah diajarkan bahwa turunan monyet tertua ada di Nusantara, namanya Pithecanthropus erectus, Wajakensis dan Suluensis. Sehingga mereka menembaki orang-orang Asia yang kecil-kecil karena mereka menganggap kita ini turunan monyet. Dan ini Islam sudah diajarkan, makanya Islam ketika ketemu bangsa yang berbeda tidak perlu kaget karena sudah diajarkan dari awal melalui ibadah haji, nengok Jabal Rohmah. Tapi Jabal Rohmah pernah hilang dari peredaran karena runtuh oleh keadaan, mungkin gempa bumi atau apa atau banjir sehingga hilang. Lahirlah orang besar mencari jejak manusia namanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim nyari beserta anaknya, ketemu jejak itu, alhamdulillah ada jejak bisa ditemukan kembali. Berdiri di situ sambil berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Kutitipkan anak cucuku semuanya di sini, di Baitul Harammu ya Allah, di tempatmu. Kasih dia hati yang kuat untuk sholat, kasih dia dicintai orang, dan kasih dia buah-buahan walaupun tanpa ada pohon. Akhirnya Nabi Ibrahim menjadi legenda dunia sehingga namanya disebut-sebut oleh semua agama di dunia. Orang Islam menyebut Ibrahim dengan istri Sarah, orang Yahudi menyebut Abraham dengan istri Sarah, orang Nasrani menyebut Abraham dengan istri Sarah, orang Hindu menyebut Brahma dengan istri Saraswati. Sarah, Sarah dan Saraswati. Kemudian Nabi Ibrahim mengilhami lahirnya agama besar karena punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak lahir Yakub, punya anak 12 dikenal dengan nama Israel, anaknya namanya Bani Israel. Dari situ lahir Musa melahirkan agama besar Yahudi, lahir Isa melahirkan agama besar Nasrani. Tapi dari jalur Nabi Muhammad melahirkan, dari Nabi Ismail melahirkan Rasulullah dengan pusat kota Makkah, agar kalau ketemu tidak konflik antar keturunan Nabi besar Ibrahim, maka Rasulullah diangkat ke langit, diselesaikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, karena potensi keributan adalah potensi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada Rasulullah, Masjidil Aqsa ada Yahudi Nasrani. Maka dibangun resolusi konflik apa? Kaum muslimin disuruh ibadah haji untuk menengok sejarah Ibrahim ke makom Ibrahim, untuk menengok jejak Ismail ke Khidir Ismail, menengok jejak Siti Hajar ke Sofa Marwah, melempar setan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Jamarat Ula Wusto Akoba. Untuk apa? Menyadari bahwa pada satu titik semua bersaudara. Setelah itu resolusi terbesar dibikin oleh Allah, disuruh sholat, dan sholat tidak boleh melupakan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, pada Nabi Ibrahim dan seluruh keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim itu siapa? Yahudi Nasrani termasuk Ali Ibrahim. Makanya ketika kiblat berbeda, sesama saudara jangan menafikan tapi saling mendoakan. Hebatnya Islam. Kalau kita nggak bisa mencerna itu, Islam nggak akan pernah maju karena nggak bisa mundur. Dan hari ini kita ketemu dengan bangsa-bangsa, kita ketemu dengan semua agama. Di Malang masjid bersebelahan dengan gereja. Ini ketemu semua. Hari ini kita ketemu dengan orang Jepang. Jepangnya gak datang secara langsung, tapi mic-nya datang. Nih, mic-nya datang. Orang Korea datang dengan Samsung-nya, sound system Jepang. Nah, terus orang Eropa sekarang datang dengan mesin printernya untuk mengeprint backdrop di belakang saya. Semua datang. Yahudi selalu datang setiap hari untuk mengangkut orang pergi haji yang bisa-bisa bikin pesawat, orang Yahudi. Orang Nasrani selalu datang mendatangi istri kita ketika istri kita pengen parfum dan bedak yang lebih beradab. Karena kalau bedak beras ditumbuk blondeng kabeh, enggak bisa. Eksistensi Banser akan nampak, eksistensi TNI akan nampak, eksistensi organisasi apapun akan nampak, eksistensi anak-anak UKM akan nampak kalau ada tulisan yang mengeksistensikan mereka. Dan itu dilakukan oleh orang Cina mengirim mesin bordir namanya butterfly. Kita mau apa? Ini umat Rasulullah sudah ketemu dengan semuanya. Yang terbangan merasa bahwa itu paling islami. Kenapa? Karena kayu tebang sendiri, kulit kambing potong sendiri, tapi jangan lupa paku pinesnya dibuat oleh orang Cina. Gak bisa kan? Ini dunia baru. Kehidupan kita gak bisa lepas. Keribut Prabowo dan Pak Jokowi rukun berangkulan, muncullah kelompok Khawarij jilid 2. Sebagaimana ketika Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan bikin tahkim, lahirlah orang yang tidak terima dengan kerukunan mereka, namanya Khawarij. Hati-hati sekarang di Indonesia muncul Neo Khawarij. Makanya situasi Neo Khawarij melahirkan sebuah sistem tanda dunia yang saya sangat sedih melihat itu. Apa? Setiap sistem tanda dunia untuk memisah kekerasan dan kelembutan pasti keluar anjing. Nabi Musa selakin keras, maka kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah, cari bina makhluk yang paling hina di matamu. Nabi Musa bawa anjing, tapi di tengah jalan ternyata Nabi Musa melihat manfaat anjing, dimakan kutu dia diem, taiknya dimakan kumbang-kumbang, akhirnya anjing dilepas. Setelah itu berkata, ya Allah, aku gak jadi bawa makhluk yang paling buruk. Tadi kamu rencananya mau bawa apa Musa? Aku mau bawa anjing. Ternyata anjing saya lihat ada manfaatnya. Anjing masih makhluk yang bermanfaat. Ya sudah, seandainya kamu tadi jadi bawa anjing, maka kamu akan kuhapus namamu dari sejarah nabi-nabiku. Anjing keluar. Ini anjing ini, kalau sudah situasi keras ada anjing, hati-hati. Memisahkan antara zaman Romawi dan agama Samawi, keluar anjing namanya Kitmir, anjingnya Nabi, anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian era Rasulullah berkembang dengan biasa saja, tapi akhirnya setelah Rasulullah keras juga. Kekerasan-kekerasan setelah zaman Rasulullah melahirkan ilmu tasawuf, dimulai dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku enggak butuh, berikan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku juga enggak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena aku ingin surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu sama engkau ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Lahirlah kemudian tradisi tasawuf. Setelah muncul tasawuf, tasawuf juga semakin eksis. Akhirnya kemudian tasawuf muncul sebuah tarekat yang sangat keras melatih diri untuk menyembunyikan kebaikan. Tarekat itu dikenal dengan nama tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah yang didirikan oleh Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Jadi caranya orang itu tidur di masjid tapi tidak sembahyang. Sampai semua orang mengolok-olok, kuat tidak, diolok-olok semua manusia tidak melakukan kebaikan, padahal dia sesungguhnya sholat tapi tidak kelihatan. Kalau sholat masih kelihatan, dia datang membawa botol arak. Jadi menggunakan kejahatan manusia, mencemooh dia untuk menguatkan batinnya. Akan tetapi itu berubah lagi menjadi simbol-simbol baru. Maka kemudian pada mursyid kedua yang namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menggunakan simbol lagi, simbol tasawuf. Satu subuh, kemudian saat Syekh Abu Yazid berjalan, tiba-tiba ada anjing lewat. Syekh Abu Yazid cincing sarung begini jubahnya. Tiba-tiba anjingnya menengok, "Ya Syekh, jangan begitu." Syekh Abu Yazid kaget, "Lu siapa yang ngomong?" "Gak taunya anjing yang lewat." "Ya Syekh, jangan begitu. Aku juga gak ingin terlahir sebagai anjing. Aku ini takdirku menjadi anjing. Tapi kalau engkau jijik padaku, aku juga tidak masalah. Tapi caramu melihatku dengan memicingkan matamu penuh kesombongan, itu kamu cuci dengan 7 samudra juga tidak akan bersih, ya Syekh." Akhirnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami sadar, dan kemudian setelah itu tidak pernah menghina makhluk yang lain lagi. Jadi setiap ada situasi, pasti tanahnya anjing. Ini hati-hati. Di Jawa kemudian lahirlah tradisi yang keras ketika konflik Jipang-Pajang. Yang satu bergerak dalam ilmu fikih, yang satu bergerak dalam tasawuf. Muncul apa? Kekerasan itu ditandai dengan Syekh Mutamakin mana-mana bawa anjing, yang satu bernama Iman, yang satu bernama Ihsan. Nah, di Jakarta ketika orang semakin keras secara fikih, tidak bisa menerima perbedaan orang lain, tiba-tiba ada anjing naik masjid. Ini bagi saya yang terbiasa mengikuti tanda zaman, saya tidak bisa menganggap ini biasa-biasa. Karena tiba-tiba anjing naik masjid dan anjingnya terbunuh. Kalau saya ditanya kenapa Kiai ada anjing naik masjid, mungkin Allah mengingatkan karena tempat bermain anjing selama ini sering dipakai untuk sholat. Sehingga anjing tidak punya tempat lagi, maka dia datang ke tempat sholatnya orang Islam. Mungkin begitu. Hati-hati kalau sudah berbicara tentang anjing. Ini sebuah tanda-tanda luar biasa. Padahal seorang ulama fikih kalau melihat anjing naik masjid, pasti dia sujud syukur. Alhamdulillah hari ini ada anjing naik masjid. Ilmu sekian tahun yang kupelajari tentang toharoh, membersihkan anjing, najis anjing mughaladzah dari atas masjid, bisa saya praktekkan. Karena ada anjing naik masjid. Kalau tidak ada anjing naik masjid, mustahil ilmu ini saya praktekkan. Karena untuk mempraktekkan butuh anjing naik masjid, dan Kiai haram bawa anjing naik masjid. Matur nuwun ya Allah, mestinya gitu. Ini khawarij ini hati-hati. Ini muncul khawarij-khawarij ini. Jadi makanya kita ini menghadapi situasi yang agak gitu. Udah gak terima rukun. Ini bangsa, makanya kita ini menghadapi situasi yang gak main-main. Para hadirin yang berbahagia, itulah. Jadi Islam ditarik ke belakang untuk apa? Mampu menjadi bagian dari resolusi konflik, dari residu peradaban yang masih ada. Dari seluruh masa lalu yang hari ini bertarung, Islam harus menjadi masa depan. Makanya Islam harus menjadi bagian dari resolusi konflik, bukan Islam menjadi bagian dari konflik. Makanya Rasulullah selalu mengatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan itu nakirah, maka khairan kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna tidak mungkin milik manusia karena manusia tidak mungkin bisa sempurna. Maka kebaikan manusia enggak mungkin bisa berdiri sendiri, maka manusia kebaikannya bersama sama. Malam hari ini pengajian ini baik, baiknya luar biasa. Kalau dilihat dari pengajian malam hari ini baik, yang paling baik siapa? Ya pasti inilah, you know? Oh iya? Ya ini pasti ini, karena dikasih mic sendiri, minumnya 4, duduknya di sini. Ini orang terbaik malam hari ini, nggak usah komplain. Gak ada yang menandingi kebaikan manusia satu ini malam hari ini. Ini orang paling baik. Tapi karena kebaikan manusia gak bisa berdiri sendiri, maka saya gak boleh mengaku yang paling baik. Kebaikan saya malam hari ini nampak karena ada acara PTKI. PTKIN, kalau gak ada acara PTKIN, apa saya nampak di sini? Ya enggak. Maka yang baik siapa? Ya panitianya dong undang saya. Lo kan kebaikan baru 2 udah masalah. Kalau kemudian saya ngomong, ya kalau saya nggak datang panitianya juga jelek. Panitianya kalau saya nggak bikin acara, Anda nggak terlihat di situ, ya ribut sampai pagi juga nggak selesai. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan gara-gara kami Kiai itu menjadi baik. Lah kenapa? Kalau kami tidak ada yang datang, Kiai tidak ngaji. Lah apa? Cekson, itu kan masalah. Ya masalah kalau ini disebut Jackson. Untung masih nyebut Jackson. Kalau enggak dianggap boedan itu. Loh, tapi Anda duduk di situ kenapa? Karena ada orang yang gelar karpet. Nah, yang gelar karpet itu tadi apakah sholat duhur? Ya enggak ngerti. Itu, kenapa kemudian karpet bisa digelar? Karena ada Uwin Malik Ibrahim yang membuat lapangan menjadi datar. Dari mana lapangan menjadi datar? Karena dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara. Kalau sudah berbicara anggaran pendapat belanja negara, ini menjadi sumber yang sangat banyak. Di situ ada cukai rokok 174 triliun. Ayo. Makanya jangan haramkan rokok. Ya, kalau rokok diharamkan maka 174 triliun menjadi haram. Untuk bangun fasilitas-fasilitasnya haram, maka yang mengharamkan rokok dosa mengambil fasilitas pemerintah. Lah itu makanya kiai biasa aja. Orang tanya, "Kenapa kamu kok enggak ngerokok? Kalau ngerokok pusing, kiai." "Oh ya sudah, makro." "Kenapa kamu ngerokok? Kalau enggak ngerokok malah pusing, ya wajib." Ya bisa main-main loh ya. Dan kemudian ketika ini dikeluarkan menggunakan sistem perbankan, uangnya masuk lewat perbankan. Anda haramkan bank, maka Anda haram menggunakan fasilitas yang dikeluarkan oleh perbankan. Bahkan baca Quran menjadi haram, karena seluruh percetakan Quran pinjam dulu duitnya ke bank sebelum dibeli oleh negara. Wah, itu macam-macam sudah. Makanya kemudian ini menjadi indah karena banyak macam-macam. Pengajian jadi indah karena ada makanan. Ketika sudah berbicara makanan, Allahumma barik lana. Kenapa mutakallim al-ghair bukan mutakallim wahda? Karena makanan melibatkan banyak orang. Yang nanam siapa, yang masak siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin korek siapa, yang bikin bumbu siapa, yang ulek-ulek siapa, yang bikin cobek siapa. Sementara kita gak pernah bertanya saat bikin cobek airnya kurang, jangan-jangan dikencingi sama tukang cobek. Mana tahu kita loh. Ini loh, ini Islam. Makanya ketika kita ketemu ini semua menjadi indah. Makanya kiai-kiai mana ada yang bilang hancurkan Yahudi, gak ikut kita. Kalau hancurkan Yahudi semuanya mati, ya kita pergi haji renang. Lah biasa aja, makanya santri kiai biasa aja. Lah itu dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, ketemu dengan bangsa yang berbeda tidak masalah. Islam tetap diajarkan amanu wa amilus sholihat. Akan tetapi Rasulullah tetap membentuk sebuah kesepakatan besar namanya Piagam Madinah. Jadi kalau berbicara Al-Qur'an di situ ada watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita ini ahsani taqwim. Tapi ahsani taqwim kita ini ahsani taqwim Indo. Ini saya jelek-jelek, pesek-pesek gini. Ahsani taqwim Arab ya cantik ganteng. Ahsani taqwim Eropa tinggi besar. Nah tinggal bagaimana kita mensikapi amanu wa amilus sholihat. Maka alhamdulillah kita mendapatkan amanu. Tapi amanu kita berliku-liku karena kita tidak ketemu langsung Rasulullah. Yang ketemu langsung Rasulullah orang Arab namanya sahabat. Makanya sahabat namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada namanya sahabat kok Tuki Jo itu enggak ada. Yang ketemu Rasulullah bukan kita, yang ketemu Rasulullah orang Arab. Makanya Islam ketika di Arab enggak ada masalah karena secara sosiologi dan antropologi masih sama. Ketika jubah harus dipakai sahabat enggak ada masalah. Tapi ketika dipakai oleh orang Malang bermasalah. Karena orang Malang harus pergi tandur, pergi terep ke sawah. Makanya para ulama dulu ketika masuk ke Indonesia, baju syar'i yang dari Arab tetap disebut baju syar'i, dipotong. Begitu dipotong, potongannya disebut syar'un. Begitu orang Jawa enggak punya huruf ain, punya nyango, jadinya sarung. Saru'an tadi sarungan, akhirnya auratnya baina surah war rupa sempurna, dilinting gini. Nah, akhirnya ada cantolannya. Nah nyantol gini, akhirnya takbir antara nih dada sama udel di atas perut sempurna, Allahu Akbar, nyantol. Nyantol, inilah makanya para kiai kalau takbir biasa aja, Allahu Akbar, wong pasti nyantol. Makanya yang anti sarung biasanya takbirnya Allahu Akbar. Iya, karena takut melorot. Nah inilah ya. Lah ini yang kemudian kita, oh ini tahu di tempatnya, oh kita di Indonesia. Biasa aja, kita menjadi orang beriman pun berliku-liku. Saya contoh, saya ini beriman berliku-liku. Ditempilingi saya sama bapak saya karena biar ngerti iman. Puk, asyhadu an la ilaha illallah. Puk gitu. Bismillah, puk gitu. Tempiling. Dan bapak saya juga berliku-liku untuk mendapatkan iman, belajar dari guru-gurunya. Guru-gurunya belajar di kiai-kiai dari langitan. Ada-ada Kiai Khalid, ada kiai banyak sekali. Kemudian guru-gurunya belajar kepada Kiai Faqih. Kiai Faqih belajar kepada Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi belajar pada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kiai Hasyim Asy'ari belajar pada Kiai Asy'ari, Kiai Khairon, Kiai Soleh. Kiai Asy'ari belajar kepada Kiai Abdul, Kiai Khairon di Purwodadi. Kiai Khairon belajar pada Kiai Abdul Wahid di Solotigo, belajar pada Kiai Abdul Halim di Boyolali, belajar kepada Kiai Sufyan di Tuban, belajar pada Kiai Jabbar di Tuban, belajar pada Kiai Abdul Rahman Lasem, belajar kepada Pak Abdul Halim Benowo, belajar pada Pak Cokrojoyo Sunan Geseng, belajar kepada Sunan Kalijogo, belajar kepada Sunan Bonang, belajar pada Sunan Ampel, belajar pada Pak Ibrahim Asmorokondi, belajar pada Syekh Jumatil Kubro, belajar pada Syekh Muhammad, Syed Muhammad, belajar pada Syed Ahmad Jalaluddin, belajar pada Syed Abdul Malik di Mongol, belajar pada Syed Alawi Amil Faqih, belajar pada Syed Ahmad Sohib Berbat, belajar pada Syed Ali Khalik Qosam, belajar pada Syed Alwi, belajar pada Syed Muhammad, belajar pada Syed Alwi, belajar pada Syed Ahmad Al-Muhajir, belajar pada Syed Ihsan Naqib, belajar pada Syed Ubaidillah, belajar pada Syed Muhammad, belajar pada Syed Ali Uraidi, belajar pada Syed Ja'far Sadiq, belajar pada Syed Baqir, belajar pada Syed Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Hussein, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jadi kisah cinta apa kisah iman kita berliku liku, jadi untuk jadi amanu. Makanya kita ini punya corak iman yang model ala Ahsani Taqwim Indonesia. Sahabat ya gaya Rasulullah sana persis, kurban unta masih bisa karena sahabat lahir di Mekah, di Madinah. Orang sini gak punya unta, maksakan diri kurban unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Ini orang sekarang gak ngerti itu. Makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah dan nabi, wal jamaah pertama sahabat, wal jamaah keduanya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama Indo Indonesia. Ya gayanya begini, biasa aja kan gitu. Sama Islam pindah ke Madinah ya menghasilkan corak Madinah, mulai ketemu dengan orang Cina, mulai ketemu dengan orang Yahudi. Setelah itu pindah ke Persia, ketemu orang Persia, di Persia ketemu dengan Raja Rustum, penyembah api, orang Majusi. Raja Rustum mengambil menantu Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali. Lahirlah tradisi baru, kemudian orang Majusi masuk Islam. Tapi orang Majusi yang sebelumnya menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Maka semenjak itu setelah masuk Islam, orang Persia meninggalkan api tapi menaruh Manaro di depan masjid. Setelah itu semuanya pingin bangun Manaro, yang akhirnya Manaro sampai Malang namanya Menoro, sampai Indonesia bernama Menara. Itu tiang apinya orang Majusi. Baru kemudian bergerak terus itu, terus bergerak sampai akhirnya Sayyidina Husain terbunuh. Sayyidina Husain terbunuh menjadi tragedi yang luar biasa. Karena itu maka kemudian seluruh dunia memperingati bahwa bulan Asyura adalah bulan duka. Sampai Nusantara dikenal dengan nama bulan Asyura atau bulan Suro. Yang akhirnya orang Indonesia kalau bulan Asyura tidak mantu, tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Nah ini terus biasanya santunan anak ya yatim. Tapi bagi yang tidak mengerti itu olo-olo, itu karena orang Indonesia, orang Jawa terutama, karena hormat pada Nyi Roro Kidul mantu. Kalau ada yang bilang begitu, ini orang bodoh, ini orang gak ngerti. Dengan apa? Dengan genealogi ajaran Islam yang mengalami problem sosiologi dan antropologi dalam setiap negara bangsa. Yang mengatakan Nyi Roro Kidul mantu siapa? Namanya Ngabdullah. Ngabdullah ini orang Pati daerah Bakaran, miskin gak kuat, akhirnya ikut Belanda, namanya Kiai Tunggul Wulung, nulis dua serat, satu serat Sabto Palon Noyo Kinggong, yang kedua Darmo Gandul Gadolo Gadolucu. Sabto Palon Noyo Kinggong mengatakan bahwa yang nyerang Majapahit adalah orang Demak, padahal yang nyerang Majapahit Girindrawardhana dari Kediri, yang merupakan dendam Jaya Katuang terhadap Wijaya. Inilah ya. Yang satu serat Purno namanya Darmo Gandul Gadolo Gojo. Darmo Gandul cuma nerimo gandul telur dua itu. Gandul di mana? Di Gadoloco, Gadol Melonco. Itu alok-aloknya orang sunat. Islam sunat kan melonco itu depan. Lah tidak sempurna kalau belum ketemu Dewi Perjiwa Wati, maka Farji adalah jalan keluarnya Darmo Gandul Gadolo. Oh, ini itu aja kok. Tuh, sampai kursi ini cuklek. Lo mestinya kan menyerang depan, katanya nyamping. Nah inilah. Terus bergerak Islam itu sampai akhirnya masuk ke Nusantara. Dan ketika di Nusantara ketemu bangsa yang sudah beradab, kerajaan-kerajaan besar, yang paling berat karena ketemu orang Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama namanya Brahmana. Kesatria gak boleh ngomong. Kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama. Wisya kastanya para pegawai gak boleh ngomong. Termasuk sudra gak boleh ngomong. Kastanya petani, pedagang gak boleh ngomong, tukang. Apalagi kasta paria kastanya pengemis. Apalagi di bawahnya kastanya kuca, kastanya copet. Apalagi di bawahnya kastanya mleka, kastanya para maling, tapi kalau ketahuan lari, di bawahnya ada kasta terburuk namanya candala, maling kalau ketahuan berani namanya begal. Makanya ketika kemudian para brahmana ini yang ngomong agama, brahmana itu nir dunia, sudah enggak mikir dunia, karena para brahmana biasanya sudah melewati fase Upanishad menghilangkan jati diri. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Contoh, habis jadi rektor pergi kemana? Jadi bakul dawet itu Upanishad. Setelah itu kabumian itu menjalankan dharma hidup seperti wataknya bumi. Semakin dilukai bumi, semakin mengeluarkan kebaikannya. Semakin disakiti, mengeluarkan emas. Semakin dilukai, mengeluarkan air. Maka orang menggunakan prinsip bumi namanya kabumian. Setelah itu menjalankan dharma namanya upawasa, meninggalkan dunia dengan cara tidak makan, tidak minum, dan tidak menggauli perempuan itu. Nah, brahmana itu di situ. Makanya ketika Islam datang disebarkan oleh pedagang, tidak bisa diterima karena pedagang itu sudra. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh pedagang, itu enggak benar secara epistemologi pengetahuan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Metodologinya pasti keliru karena sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya jangan kemudian kita mengikuti Islam disebarkan oleh sodagar. Orang Indonesia enggak mau karena sodagar adalah sudra. Maka kemudian muncullah konsep para wali. Wali itu apa? Orang yang sudah tidak memikirkan dunia. Wali adalah orang yang selalu mengabdikan dirinya untuk berhubungan dengan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wala tahzanu. Ya itu, makanya kemudian muncul konsep wali. Wali ini konsepnya sama dengan brahmana, enggak mikir dunia. Dan wali pertama kali turun ke sini namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Wali-wali ini kemudian melihat, oh ini sudah merdeka, ini bangsa ini sudah jadi. Gimana cara ngajarinya? Ceritani surga juga enggak terlalu tertarik orang Nusantara. Surga yang penuh air, orang sini banyak air di mana mana, bahkan sering banjir. Orang Indonesia diceritani surga itu buah-buahannya banyak, buah-buahan di sawah-sawah juga banyak. Diceritani surga itu istrinya banyak, orang Indonesia pusing. Jangankan banyak, satu aja udah bikin pusing kepala. Kenapa? Karena perempuan Indonesia mandiri, karena pekerjaannya bisa dikerjakan. Orang Arab perempuannya enggak mandiri, karena apa? Berburu bukan perempuan, perang bukan perempuan, berebut makanan dengan antar suku bukan kerjaan perempuan, semua kerjaan laki-laki. Maka laki-laki superior dibanding perempuan. Tapi perempuan Indonesia bisa bekerja, mipil jagung perempuan, nanam padi perempuan, metik kopi perempuan, numbuk padi perempuan. Makanya perempuan Indonesia itu mandiri, ditinggal laki-laki pun masih bisa hidup. Makanya menghasilkan perempuan yang eksis, perempuan yang bisa cerewet terhadap laki-laki lakinya. Itu makanya eksis dia. Lah orang sini punya satu aja pusing, bayangannya banyak. Ah enggak deh, pusing nanti katanya kan gitu. Itu makanya agar perempuan Indonesia ini tidak lagi cerewet, dibikin untuk tidak eksis lagi, dibikin tergantung, matanya ditutup, tidak boleh apa-apa. Akhirnya eksistensinya turun, sehingga apa? Gerakan perempuan tidak lagi punya kemandirian. Dan jangan pernah berharap punya bangsa yang kuat kalau perempuan tidak dikasih tempat dan kedudukan. Karena tiang negara itu bukan ini. Aimadul bilad ida soluhat soluhal bilad wa ida fasadat fasadat, itu kuncinya. Makanya Allah menggambarkan perempuan itu sawah. Maka sampean jangan lupa suatu saat Anda punya sawah, tanam yang baik. Kalau pengen sawah menghasilkan tanaman yang baik, jangan sampai sawah itu banyak rumput dan banyak sampah. Makanya perempuan harus selalu terlihat cantik dan indah. Kalau sudah masukkan ke salon. Perempuan itu tugas laki-laki, jangan pura-pura nggak dengar. Perempuan itu sawah, dia sawah, dia tidak boleh kekurangan air dan kekurangan pupuk, nanti tumbuhannya jelek. Maka kemudian tugas laki-laki mengairi dan memupuknya. Jangan sampai perempuan itu sedih karena tidak punya sesuatu, kering hidupnya. Maka agar perempuan itu senang hatinya, menumbuhkannya juga cukup bagus, maka kasih dia uang. Dan yang memberi uang laki-laki, maka tidak pantas laki-laki pegang uang, biarlah perempuan yang pegang uang. Ya. Lah itu rumus kehidupan. Dari sekarang sudah harus mulai saya ajarkan pada kalian anak-anak muda, penerus bangsa. Sawah kalau ditanam tidak boleh dibakar, karena kalau sawah tanamannya dibakar, sawahnya, tanamannya akan mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin emosi batinnya. Lindungi agar dia tenang dan tidak emosi dan marah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita punya mobil agar tidak cepat rusak, masukkan garasi, lindungi dari panas. Karena kalau sampai perempuan panas hatinya, keturunannya bermasalah. Karena tepat di bawah payudaranya ada jantung. Kalau jantungnya panas, payudaranya mendidih. Air susu diminum anak, anaknya enggak sehat karena minum air susu yang panas. Teteknya bengek. Maka muncul istilah tetek bengek. Makanya jangan dibikin emosi, tenangkan dia, sayangi dia agar menghasilkan tumbuhan yang bagus. Dan laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang bisa menyenangkan wanita. Lu kok enggak berani tepuk tangan, kenapa? Ya. Maka sekarang mulailah berdoa, jangan pesimis. Ya Allah, betapa beratnya kalau aku harus memiliki seorang perempuan, maka limpahkan rezeki untukku agar aku bisa menyenangkan perempuanku. Itu dong. Itu baru, jangan dibikin emosi. Karena perempuan kalau marah itu sebenarnya buang sampah. Biarlah perempuan yang emosi. Maka jangan kau tutup tempat sampahmu. Karena perempuan kalau buang sampah sebenarnya adalah butuh curhatan laki-laki agar menampung sampahnya. Sampah dibuang, jangan kau tutup sampah. Daripada putih mata, bila ku terima. kunci kehidupan dunia. Jangan pernah dibikin emosi, jangan pernah dibikin marah, karena dia yang menumbuhkan tanah, menumbuhkan keturunanmu. Oleh barokah dari Allah, cium tangan suaminya dapat pahalanya Hajar Aswad, kamu cuma dapat pahalanya salaman. Tidur bersanding dengan suaminya dia dapat pahala sholat di depan Ka'bah, kamu cuma dapat pahalanya tidur. Kalau hamil dihitung apa perjalanan jihad fisabilillah, siang makan dihitung puasa, malam tidur dihitung apa istikharah, dihitung tahajud. Ketika dia perjalanan menuju rumah sakit persalinan dihitung perang fisabilillah. Nyusui anak satu sesepan sama dengan 100 pahalanya. Apalagi kalau punya anak sampai 6 tahun menyusu. Pasti hebatnya luar biasa. Dan saya membuktikan betapa perempuan itu hebat. Ketika Indonesia diambang perpecahan, para kiai beristikharah, jawabannya satu, cari perempuan yang banyak anaknya. Karena yang anaknya banyak doanya manjur. Saya cari dapat 125 yang masuk kriteria 75, anaknya yang paling banyak 26, yang paling sedikit 16. Saya suruh doakan bu agar bangsa tidak pecah, tak ajak keliling kemana-mana, itu berdoa satu. Habis itu dalam satu minggu tidak lagi cerita tentang perpecahan bangsa di zaman Gus Dur. Saya sudah membuktikan betapa manjurnya doa seorang perempuan. Maka jangan berharap bangsa itu maju kalau tidak menghargai perempuan. Dan cerita tentang surga itu bagi perempuan-perempuan kita yang eksis ini menjadi biasa aja deh, istri banyak nggak apa-apa katanya kan. Kalau di sana, kalau di sini, waduh, satu aja udah pusingnya kayak begitu. Iya, saya ini pengalaman. Lah ya, makanya kenapa saya nggak pernah ribut sama istri saya, nggak pernah. Sekali ribut dia nantang saya. Lo jangan kamu bayangkan, istrinya kiai juga singong. Allah memberi pasangan sesuai pangkatnya masing-masing. Singong bujuku itu. Iya. Pagi-pagi saya marah, dia lebih marah. Kenapa sih dek? Rumah kotor banget. Yang bantu kan sudah banyak. Mungkin dia emosi. Mas gak pernah merasakan jadi perempuan, gak usah protes. Saya emosi, ya sudah, saya akan jadi perempuan, kita bikin perjanjian. Akhirnya saya perjanjian dengan istri saya jadi perempuan. Hitam di atas putih, saya jadi perempuan 24 jam. Ya hitam, saya akan menggantikan perempuan selama 24 jam. Saya akan merasakan jadi perempuan. Jadilah pertandingan materai 6.000. Jam 2 pagi istriku tak suruh pergi, udah kamu pergi dari rumah. Jangan sampai anak bangun masih lihat kamu. Pergi sana. Tak kasih duit 10 juta. Iya. Bener ini, sampean kalau ketemu istriku coba nanya. Dah, tak bawain sopir satu, santri dua untuk nemenin dia entah kemana. Bawa teman-temanmu, habiskan uang 10 juta untuk makan sak seneng-senengmu. Iya. Pergi dia jam 2. Begitu subuh saya praktek menjadi perempuan. Biasanya kan istriku pidato, selamat. Itu anaknya. Saya contoh, biasanya terus kalau enggak bangun dicubit. Saya pidato setengah jam enggak ada yang bangun. Saya cubit istri, anak saya, bukannya dia bangun, aku ditendang pok. Iya, sekarang sudah masuk Lirboyo anaknya itu, nanti kamu tanya apa wok gitu, waduh. Akhirnya dia nangis turun, beberapa anak itu ada yang bawa pempes, ada yang waduh pusing. Habis itu saya mandikan berjejer, saya semprot-semprot. Iya kan, tak semproti kayak itu kan. Marah karena kepanasan. Iya, dia lari. Habis itu saya jejer, saya dulang satu-satu. Puh, gitu dia. Kegedean gitu. Dilepar. Akhirnya jam 7 pagi saya gagal nyekolahkan anak saya. Enggak ada yang mau sekolah. Nyerah saya akhirnya. Ya Allah, seandainya bapak jadi mbok, rusak ini dunia ini. Enggak ada yang mau sekolah. Akhirnya jam 9 pagi remote pecah, rumah diabrak-abrik itu. Akhirnya jam 11:30 saya sudah mulai hampir nyerah, tapi harga diri. Lama mau saya. Akhirnya Gak kuat saya, kepala saya segede dua helm rasanya. Akhirnya jam 1:30 saya telpon dia, "Dek, aku nyerah." Dia cuman hehehe gitu aja. Tak pikir itu ekspresinya apa gitu. Cuman dia hehehe gitu. Iya, aku udah di samping rumah. Ternyata dia gak kemana-mana. Setelah itu dia pulang udah lebih awal. Terus aku tahu kau gak akan kuat, Mas. Iya, aku lempar handuk sekarang. Nyerah aku, pegang tangannya tak cium 8 kali. Habis itu saya gak pernah lagi marah. Tapi pernah sekali hampir sudah ribut itu gara-gara istri saya marah. "Dek, dandanlah yang cantik karena nanti besok pagi kan ada pernikahan santri. Jangan sampai kalah cantik sama santri." Dia dandan dari subuh sampai jam 7 pagi. Keluar itu dari rumah cowantik, kata, "Wah, ayu tenan bojoku ta." Akhirnya pergi ke pernikahan santri, naik mobil gitu. Naik mobil, saya di sini, anak santri nyupir, nah di belakang istriku sama anaknya yang kecil. Ya, oh, tapi tak lirik dari sepian, "Bah, telat, ngapain tidak langsung pergi, enggak ada lagi yang ya ada yang diselesaikan dulu tadi itu kan itu." Begitu sampai di lampu merah, ya Allah, di belakang ada istri saya, ternyata di depan itu ada perempuan cantiknya luar biasa. Pakai kacamata di ubun-ubun, kesorot lampu pokoknya matahari pagi. Saya lupa kalau ada istri saya. Saya bilang sama yang nyupir santri, "Pin, wah cantiknya Pin itu." Ini pengalaman rumah tangga saya, tak ceritakan sampean suatu akan ngalami. Wah, akhirnya apa? Ya Allah, saya dicubit di sini itu. Sakitnya luar biasa. Sudah 3 tahun yang lalu, sekarang masih terasa. Diuntir-untir saya, ya Allah, dicakar-cakar dasar mata laki-laki. Oh, sudah laki, untung gak dasar mata kiai. Marah laki-laki, saya gak mungkin, enggak deh, gak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Wah, akhirnya saya menata hati. Iya deh, iya itu perempuan sudah tersembunyi, masih aja bisa melihat. Dasar mata laki-laki, matanya sudah, wah, udah jelek sekali itu lipstiknya. Akhirnya, "Dasar kamu mata laki-laki, Mas. Apalagi kalau aku gak ada, aku masih ada seperti ini, kamu masih lihat yang lain. Dasar matamu, ya Allah." Ini saya jadi, sampean jangan membayangkan istri saya itu lembut, enggak, galak ya luar biasa. Lebih galak dari saya. Makanya ketika dia emosi, dap itu saya langsung, "Hap." Gitu deh. Ingat betul, ya. Wah, akhirnya saya tata hati. Dasar mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih bisa melihat saya, cuman "Iya, Dek. Aku laki-laki. Laki-laki memang harus mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi. Kalau aku gak bisa lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu." Langsung kendor, "Ah, bisa ya." No. Ini pengalaman loh. Ini bagaimana membangun pola pembangunan bangsa dengan karakter pertemuan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Jangan salah, saya juga pernah dilempar itu oleh istri saya. Gara-gara saya mau ngaji, peci saya hilang. Karena hilang, dia ikut nyari peci. Begitu lihat pada peci, dia ambil. Ternyata dia tahu isinya bukan peci, apa? Surat cinta dari semua perempuan sebelum dia. Wah, akhirnya wadah pecinya dilempar itu. Ini apa? Ya, enggak tahu apa itu. Dua emosi. Wah, gitu. Akhirnya, "Ya Allah, ini apa?" "Ya, kamu baca." Dibaca satu-satu, malu saya. Baca satu-satu. Setelah itu dia semakin ngamuk. "Ternyata aku bukan yang pertama. Aku telah dibohongi." Padahal sudah selesai malam pertama, baru ketahuan, katanya. Coba kalau belum malam pertama, aku gak mau, katanya. "Ya udah, terus mau apa?" "Aku dibohongi. Kenapa begini banyak yang mencintaimu, Mas?" katanya. "Ya karena aku laki-laki yang layak dicintai, deh." Pokoknya harus pintar laki-laki untuk mengendalikan perempuan yang emosi. "Karena aku laki-laki yang dicintai." "Tapi kok banyak?" "Iya, sebagaimana engkau mungkin juga pernah dicintai laki-laki sebelum aku. Aku pun dicintai wanita sebelum engkau. Kita sama-sama laki-laki dan perempuan yang banyak yang mencintai. Ibarat medan perang, inilah Kurusetra yang sesungguhnya. perang itu berhenti sekarang. Kenapa perang berhenti, Mas? Karena kamu pemenangnya. Loh, itu. Itu lagi-lagi loh. Loh, itu makanya ini peran ya. Makanya kalau sampean punya perempuan sebelumnya dipacari orang lain, enggak usah emosi kalau dia masih SMS-an sama mantannya. Kalau dengar SMS-an sama mantannya, enggak usah, jangan. Aku enggak mau. Aku adalah laki-laki yang harus kemandiri bahwa kau cuma mencintai aku. Kak, itu laki-laki cemen, enggak usah diambil laki-laki itu. Laki-laki yang hebat, Dek. Aku tahu kamu masih mencintai mantanmu. Enggak apa-apa. Kalau kamu pengen SMS, SMS lah. Kalau kamu pengen WA, WA lah. Aku enggak marah. Kalau pengen menumbuhkan mantanmu di dalam hatimu, tumbuhkan. Jangan kamu hapus nama-nama mereka dari hatimu. Karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya. Wih. Wih, itu baru keren itu. Laki-laki gagah. Kalau semua laki-laki bisa begitu, anak-anak yang tumbuh akan tumbuh dari perempuan-perempuan yang tenang hatinya, akan menjadi generasi-generasi yang hebat. Iya, nah, tenang aja. Enggak kayak sekarang, enggak, aku mau sendiri. Jangan ambil laki-laki yang model begitu ya. Mulai dari sekarang, lihat laki-laki itu. Kamu bisa ke salon atau enggak ketika dia hidup bersama dia. Kamu bisa belanja enggak ketika kamu hidup sama dia. Iya, kamu bisa seneng enggak kalau hidup sama dia. Kalau kira-kira enggak bisa seneng, enggak usah sama laki-laki yang itu. Iya dong, dia perhiasan, gak boleh dipermainkan, itu perhiasan dunia. Sampean inilah yang harus bertanggung jawab untuk membuat dia bahagia. Kalau pengen keturunan baik, cintai wanita, bahagiakan dia, anakmu pasti menjadi anak yang hebat, akan menyelesaikan problem-problem besar di dunia ini. Tapi kalau kamu sakiti dia, anakmu pasti gak akan jadi anak hebat, anak yang gitu. Loh, itu makanya kan Islam datang ke sini ketemu dengan ini enggak begitu. Makanya kemudian lahirlah konsep para wali. Para wali adalah konsep untuk mengimbangi sistem agama sebelumnya yang namanya Brahma, Brahmana. Lah, ketika Brahmana masuk, wali ini mengimbangi, baru Islam bisa masuk. Tapi untuk sementara jangan pergi haji dulu, kata para wali, karena ini titik pertemuan antara Islam sama Hindu. Menjadi bermasalah kalau strategi kebudayaannya keliru, karena simbolnya sama, sama-sama batu. Yang di sini batu candi, yang sana batu Ka'bah. Yang sini Linggayoni, yang sana Jabal Rohma. Yang sini air, yang sini air suci Gunung Arjuna, yang sana air suci Zam-zam. Kalau perjalanan suci sama selimpangnya, warnanya beda kuning sama putih. Selesai perjalanan suci, urusannya sama rambutnya. Yang sini digundul, yang sana takhalul. Kalau setelah perjalanan suci sama-sama motong hewan, yang sini gadri, yang sana kurban. Kalau sama-sama sujud, batuknya sama itemnya, sini 2, sana 8. Agar tidak terjadi apa konslet itu dalam sebuah pertemuan antar budaya, maka kemudian tidak jadi class civilization kalau dalam bahasa pengetahuan. Maka kemudian orang Jawa, orang Indonesia enggak usah pergi haji dulu, cukup sholat Jumat di masjidnya masing-masing 41 kali untuk mendapatkan pahala ibadah haji. Maka akhirnya orang Indonesia menjadi muslim tapi tidak mengerti Arab. Hasilnya apa? Wajah muslim Indonesia tidak terlalu berwajah Arab, dan hari ini bisa kita rasakan. Makanya ulama kalau di sana kayak kita ini, kayak kiai-kiai itu panjang, al-alim, al-allamah, hadudus syekh, al-mukarram, itu panjang sampai sini kiai. Kiai. Begitu sudah ada kiai, Cesno Gurugronya mendefinisikan kiai adalah tokoh muslim di tanah tradisional yang cirinya tiga. Satu, ketunya miring, yang kedua tangannya gudiken, yang ketiga bau rokok. Akhirnya ada Dennis Lombard, ada Clifford Gate melakukan penelitian, termasuk Martin Brusines. Begitu kesini ketemu kiai, dia kaget. Ternyata kiai di sini bukan cuma manusia. Ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada semar Kiai Semar. Akhirnya kaget, loh iya ini orang Indonesia ini. Masya Allah, bungkus satu bisa dipakai macam-macam. Orang Indonesia dari dulu suka bersatu. Kalau ada persamaan, kenapa cari perbedaan? Itu biasa di sini. Orang Jepang akan kaget masuk ke sini. Orang Jepang akan kaget. karena di sini Mio-nya bernama Honda. Hondamu apa? Mio. Pabrik Indomie akan kaget ketika mie instannya bernama Sarimi. Seluruh pabrik pompa air pasti kaget karena bernama Sanyo. Seluruh kain jin bernama Lepi. Seluruh pembalut bernama Softek. Itu Indonesia. Selalu ketemu dalam ruang-ruang persamaan. Maka kalau Anda cari ruang perbedaan, jangan ke Indonesia. Temu rukun aja. Itu setiap ada orang kulit putih London Inggris. London Amerika. Kalau enggak sini enggak ada. Itulah Indonesia, jadi biasa aja. Sholat sembahyang, musola langgar. Nah, ini maka peneliti-peneliti para intelektual pasti kacau pemikirannya masuk ke Indonesia. Dia enggak ngerti apa tahu. Loh, kok kiai kok tombak? Apa ini? Lah ini lah. Jadi perspektif-perspektif besar akan berubah di sini. Karena apa? Sistem penggambaran para wali menjadi sangat luar biasa. Tapi Islam gak akan pernah bisa jalan kalau struktur Nusantara tidak bisa dimasuki egalitarianisme Islam. Maka kemudian yang sebelumnya raja dan hamba mulai diperkenalkan sistem baru hidup bersama tanpa sekat apa-apa, tanpa sekat agama, tanpa sekat bangsa, tanpa sekat suku, hidup bersama itu namanya musyarakah, yang akhirnya dikenal dalam istilah masyarakat. Ini konsep para wali dulu. Musyarakah adalah masyarakat manusia yang hidup saling bertanggung jawab. Kalau masih raja dan hamba enggak bisa menentukan kehidupan kelangsungan musyarakah, maka raja dan hamba dilebur dalam konsep baru yang disampaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dilebur dalam musyarakah namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah kehidupan dalam musyarakah yang saling bertanggung jawab. Makanya kalau masih menyerang namanya kafir, hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bekerja sama, saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Maka masyarakat Nusantara sudah bernama ra'iyah atau rakyat, maka jangan kau kafirkan lagi, karena peradaban ra'iyah, peradaban yang sudah menyingkirkan peradaban kafir. Maka kiai-kiai tidak ada yang mengkafirkan orang. Ya ini peradaban besar. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang bisa mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jadi sampai ini ra'iyah, habis pengikuti Rasulullah kabeh. Tapi orang masih belum kerasa, karena yang hamba masih boleh bilang ambu, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang sahaya masih boleh bilang saya, yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi, yang pukulun masih boleh bilang ulun. Kalau setelah ro'iyah ini hidup bersama, salinglah mengerti, bicarakanlah nasibmu, yang Al-Quran menyebut wasyawirum fil amri, maka pertemuan ro'iyah disebut musyawarah, Quran dul. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassaku fil majalis, fafsaku yafsakhillah, maka kedudukan orang musyawarah namanya majelis. Kalau mau ngangkat pemimpin, standarisasinya merupakan wasi'a kursiyu samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Kamu cari negara dengan struktur seperti ini di muka bumi, enggak ada kecuali di Indonesia. Lah akhirnya murid-murid para wali ini tadi menyebar. Muridnya Sunan Ampel yang namanya Datuk Ribandang bergerak ke Sulawesi mengembangkan Islam di Gunung Bawakaraeng, menginspirasi ro'iyah musyarakah di kawasan timur. Yang namanya Aryo Abdillah bergerak ke Palembang menginspirasi musyarakah ro'iyah kursiyun musyawarah di Sumatera. Yang namanya Khatib Dayan bergerak ke Kalimantan, murid Sunan Bonang, menginspirasi musyarakah ro'iyah di sana. Akhirnya sistem ini menjadi sistem baku di Nusantara. Tapi Belanda datang, diusir secara bersama-sama. Belanda pergi, kembalilah kemudian sistem para wali ini terdam apa menjadi sebuah sistem di Nusantara. Akhirnya Sabang sampai Merauke yang menggunakan sistem para wali disebut wilayah, yang artinya daerah para wali, dan daerah itu yang kemudian dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini makanya sampean nggak usah kaget, ini daerahnya para wali dengan sistem wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka raja hamba apa bisa dilebur, bangsa-bangsa bisa disamakan karena musyarakah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Arab satu bangsa menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, karena menggunakan sistem wilayah. Dan nama-nama itu tidak menjadi bahasan biasa karena seluruhnya tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka nggak bisa kemudian ada orang datang mengambil sebuah sistem parsial. Islam saja nggak bisa, Hizbut Tahrir membawa bendera la ilaha illallah, ini bendera Rasul. Orang sini tahu bukan itu bendera Hizbut Tahrir. Kalau itu bendera Rasul, para ulama dulu dan wali pasti mengajarkan bendera itu menjadi bendera Indonesia. Itu bukan bendera Indonesia, itu bendera Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina. Maka kemudian mereka marah, ini bendera Tauhid, ini bendera La Ilaha Illallah. Kami setiap hari menggunakan La Ilaha Illallah untuk tahlilan. La ilaha illallah sudah kita tanam di seluruh Indonesia, kita sebar sebagai miftahul jannah. Kamu baru datang belum ngerti cara meletakkannya, maka kamu bawa kemana-mana. Letakkan la ilaha illallah menjadi sebuah sistem bagaimana orang mengenal surga di seluruh penjuru Nusantara. Mereka masih marah, kalau kamu ini, anti la ilaha illallah. Enggak, aku tidak anti la ilaha illallah karena aku tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku anti benderamu seperti aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau aku ke sawah masih mengajarkan pakai arit, pergi nukang juga pakai palu, biasa saja. Dan ini bangsa. Makanya kemudian Islam ini bisa mampu mengajarkan aman wa amilus solihat, tapi tidak lupa mampu membentuk kawasan baladil. Amin. Maka keamanan menjadi tempat untuk aman wa amilus solihat. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, didului dengan watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil. Amin. Watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad, wa hadzal baladil. Amin. Dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu enggak mengerti caranya mengamankan bangsa dan negara. Rohinya mampu mengajarkan aman wa amilus solihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama Myanmar. Suku Uyghur di Xinjiang Cina mampu mengajarkan aman wa amilus solihat, gagal membentuk baladil amin. ISIS di Suria katanya mengajarkan aman wa amilus solihat, merusak baladil amin. Tapi kita di sini mampu mengajarkan aman wa amilus solihat, mampu membentuk baladil amin. Aman wa amilus solihat dengan perguruan tinggi dan sistem pesantren, baladil amin menggunakan Pancasila. Inilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kerja siapa? Para wali. Maka kemudian para wali diabadikan menjadi nama-nama universitas negeri yang Islam yang ada di Indonesia, untuk tidak melupakan bahwa kita ini diajarkan oleh para wali. Loh, ini biar enggak lupa, kita muridnya, maka kita hargai para wali, ziarahi kuburnya. Maka kemudian setiap tahun yang namanya Universitas Islam Malik Ibrahim harus ziarah ke Gresik setiap tahun. Jangan lupa namanya dipakai, gak pernah didatangi, kualat juga nantinya. Datangi dong ya Universitas Islam Sunan Kalijogo, datang ke Kalijogo. Ini nama dipakai, tempat gak pernah didatangi, itu gosop namanya. Gosop. Jangan lupa ya, alumni Malik Ibrahim jangan lupakan Gresik di sana, alumni Sunan Kalijogo jangan lupakan Demak, alumni Sunan Syarif Hidayatullah jangan lupakan Cirebon, alumni Surabaya, jangan lupakan Mbah Ngampel. Kalau kita ziarah kemana, kemana, maka orang Malang akan mencintai Gresik karena ada makam Wali Songo di sana. Orang Malang akan mencintai Jawa Tengah karena ada Sunan Kalijogo. Rasa cinta yang tumbuh di beberapa tempat akan menghasilkan embrio hubbul wathon minal iman. Makanya tidak akan tumbuh terorisme dari tradisi santri yang menghargai para wali dalam wilayah. Nah, ini namanya kalau orang Eropa menyebut namanya social engineering. Orang Eropa menyebut political engineering. Tapi kita menyebut ini adalah bagian dari walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman amma ba'du. Nah, ini mukadimah baru selesai. Lah orang ngaruh amma ba'du kok protes tuh semen? Biasa aja ngaji itu. Para orang-orang hebat loh ini. Saya jarang ngaji serius kayak begini. Iya, biasanya saya biasa aja ya, penting ya sederhana. Ini serius ya. Saya tarik ke titik belakang sampai titik nadir karena sampean adalah penerus generasi bangsa ini, orang-orang hebat. Yang dulu waktu saya sekolah masih ingat lamat-lamat bahwa mahasiswa disebut agent of social change. Makanya ada sumpah mahasiswa. Wadah begitu. Kami mahasiswa Indonesia. Nah, saya lupa terusannya. Maka mahasiswa punya lagu, di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, negeri kami subur Tuhan. Ada kan lagu itu? Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimba luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Lu inget saya kalau yang begitu-begitu, apalagi dangdutnya, inget saya. Dan ini tanggung jawab terbesar bagi kita adalah kita diciptakan oleh Allah menjadi khalifah. Dan Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim adalah salah satu yang akan menjadi tonggak perubahan di Indonesia. Dengan satu harapan, mari bersama-sama memahami Islam dari titik elementary yang paling dasar sampai titik yang paling sempurna, baru kemudian kita akan menjadi umat yang tidak meninggalkan residu di masa lalu, tapi benar-benar al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.